Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hadis la tazalu jahannam yulqa fiha wa yataqulu hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlah wa fi riwayatin 'alayha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qad qad. Muttafaqun 'alayh. Terus-menerus jahannam pada hari kiamat nanti dilemparkan ke dalamnya para penghuninya dalam keadaan jahannam tersebut mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan, sampai Rabbul Izzah mulia maha perkasa meletakkan di atas jahannam kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'd, maka jahannam itu mengerut. Ya, ujungnya bertemu dengan ujung yang satunya, mengerut dan mengecil. Fataqulu, maka ketika itulah jahannam mengatakan qad qad, sudah cukup, sudah cukup. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas jahannam kakinya, kaki Allah Subhanahu wa taala, rijlah qadamah, adalah agar jahannam itu terpenuhi. Terpenuhi dengan para penghuninya ahlun nar. Sebagaimana yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi jahannam dengan al-jin, bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, hanya saja karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam jahannam ya, manusia-manusia dan jin-jin yang tidak berhak untuk dimasukkan ke dalamnya, dan tidak sesuai dengan hikmah pula jika Allah menciptakan makhluk-makhluk baru ke dalam jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas jahannam agar jahannam itu mengecil, mengerut dan tercukupi dengan para penduduknya yang telah masuk ke dalamnya. Berbeda dengan jannah. Al-jannah, surga, setelah dimasuki oleh ahlul jannah seluruhnya, maka masih ada fadl, kelebihan. Maka masih ada ruang yang lebih. Ya, dalam keadaan ahlul jannah seluruhnya telah masuk, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan di dalam jannah, yang mereka bukan manusia atau jin yang hidup di dunia. Nah, ini menunjukkan besarnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jannah. Allah ciptakan makhluk-makhluk yang baru untuk ikut menghuninya, menghuni di dalam jannah. Adapun an-nar, ketika masih ada ruang, ya, ketika masih ada ruang setelah masuknya seluruh ahlun nar, maka Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk yang baru, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak mungkin mengazab dan menghukum, ya, makhluk-makhluknya yang tidak berhak untuk dihukum. Maka bagaimana caranya agar jahannam itu terpenuhi dengan penduduknya yang telah masuk ke dalamnya? Caranya adalah dengan Allah meletakkan kakinya di atas jahannam, sehingga dengan itu jahannam mengerut dan mengecil dan tercukupi dengan penduduknya yang telah masuk di dalamnya. Ketika itulah jahannam mengatakan qad qad, sudah cukup, sudah cukup. Sebagaimana yang telah kita pelajari, yadha'a rabbul izzati fiha rijlah, maknanya adalah Allah meletakkan kakinya di atas jahannam dan bukan memasukkannya ke dalam jahannam, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, sebagaimana yang diterangkan di dalam riwayat yang lain, 'alaiha qadamahu, 'alaiha, di atasnya. Ya, Allah letakkan di atas jahannam itu kaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini, ya, terdapat beberapa faedah yang dapat kita ambil. Ya, mungkin sebagiannya telah kita pelajari, yaitu itsbatul qaul minal jamad, bahwa makhluk-makhluk yang dikatakan benda mati, ya, itu juga bisa berbicara. Oleh karena itulah jahannam itu dapat berbicara, seperti di dalam diterangkan di dalam hadis ini, wa hiya taqulu hal mim mazid, Dia mengatakan, apakah masih ada tambahan? Fataqulu qad qad. Jahannam itu juga mengatakan qad qad, sudah cukup, sudah cukup. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan benda-benda yang dianggap mati itu mampu berbicara. Kemudian faedah yang kedua adalah at-tahdhiru minan nar. Ya. Kita wajib untuk menjaga diri dan mewaspadai dari neraka. Sebab ya, penghuni neraka akan dimasukkan ke dalamnya terus menerus. Dan ahlun nar atau dan an-nar, neraka itu sendiri juga akan meminta tambahan. Ya. Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan setiap kali dimasukkan ke dalamnya para penghuni neraka? Neraka itu mengatakan hal mim mazid. Kemudian faedah yang ketiga adalah isbatu fadlillahi azza wa jal. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dan maha luas karunianya. Sebab terkait dengan an-nar, ketika masih ada sisa ruang, maka Allah lah yang menjadikan neraka itu ya tercukupi dengan penghuninya. Berbeda dengan al-jannah. Ketika masih ada ruang, sisa ruang, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang baru yang Allah kehendaki untuk ikut merasakan nikmat di dalam jannah. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala karunianya maha luas, maha besar. Kemudian tentunya dapat kita simpulkan darinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rijal dan sifat qadam yang hakikiyah. Sifat kaki yang nyata. Kaki yang hakiki yang sebenarnya. Ini bukan makna kiasan. Hanya saja, la tumathil arjulal makhlukin wa aqdamahum, tentunya tidak sama dengan kaki-kaki makhluk. Sifat ar-rijal dan al-qadam, ya, demikian pula satunya lagi yaitu as-saq. As-saqu. Ya, ini termasuk sifat apa? Termasuk sifat-sifat zatiyah khabariyah. Ya. Pernah kita pelajari bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Nah, sifat zatiyah yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah, yaitu sifat yang selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, terbagi menjadi dua macam lagi, yaitu sifat zatiyah khabariyah dan sifat zatiyah ma'nawiyah. Sifat zatiyah khabariyah yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada makhluk itu dikatakan sebagai anggota tubuhnya. Ya, seperti tangan, kaki, wajah, dan lain sebagainya. Ya, walaupun demikian, maka tidak dikatakan bahwa itu bagian dari tubuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya untuk memahamkan. Inilah makna sifat zatiyah khabariyah. Ya, adapun sifat zatiyah ma'nawiyah, maka selain itu, sifat zatiyah ma'nawiyah yaitu sifat zatiyah yang bukan khabariyah. Seperti sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini ya sifat al-qadam. Wa fi riwayatin 'alaiha qadamah. Disebutkan dalam hadis ini sifat qadam dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Allah letakkan di atas jahannam qadamnya, kakinya. Ya. Pertanyaannya, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memang hanya memiliki satu qadam, satu kaki, ataukah dua, ataukah lebih? Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki qadaman, memiliki dua qadam, dua kaki. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan al-kursi, ya, wasi'a kursiyuhu. Al-kursi, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu mawdi'ul qadamaini lillahi azza wa jal. Kursi yang disebutkan di dalam ayat kursi adalah mawdi' empat, dua kaki Allah azza wa jal, dua qadam. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki dua qadam. Ya. Yeah. Adapun para ahlul bid'ah, para mu'attilah, para penolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Asy'ariyah dan lain sebagainya, mereka mengatakan makna yadha'u fiha rijlah atau yadha'u 'alaiha qadamah, yakni yadha' ta'ifatan min 'ibadihi mustahiqina lid-dukhul. Ketika disebutkan yadha'u 'alaiha rijlah, maknanya adalah Allah meletakkan meletakkan padanya di dalam an-nar ta'ifah, sekelompok hamba-hamba Allah yang berhak memasukinya. Sehingga rijal, kata mereka, maknanya adalah kelompok, bukan kaki. Hatta yadha'a rabbul izzati fiha rijlah, sampai Allah meletakkan ke dalamnya rijlah, yakni sekelompok hambanya. Nah, ini merupakan tahrif, membawa lafaz kepada makna lain yang lebih jauh. Ya, kepada makna lain yang lebih jauh. Ya, menyalahi makna yang zahir, makna yang nampak dari lafaz. Ketika disebutkan kata rijal, maka yang langsung terfahami secara bahasa Arab adalah kaki, ya, bukan kelompok, golongan, dan semisalnya. Ya. Demikian pula disebutkan dalam riwayat ini, alaiha, ya, sehingga sebenarnya tidak masuk di dalam an-nar, hanya di atasnya. Nah, seandainya yang dimaksud dengan rijal, ya, adalah kelompok, sekelompok, segolongan hamba Allah yang berhak dimasukkan ke dalam neraka, maka tentunya tidak ada riwayat alaiha. Yang ada adalah fiha saja, di dalamnya, bukan di atasnya. Ya, sementara disebutkan di dalam hadis ini, lafaz alaiha tidak masuk di dalamnya, tetapi hanya di atasnya. Menunjukkan rijal di sini maknanya bukan golongan ahlun nar, namun sesuai dengan maknanya yang zahir, yang nampak, yaitu kaki Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bantahan terhadap mereka yang menafsirkan rijal dengan sekelompok hamba Allah yang berhak masuk ke dalam neraka adalah karena Allah menyandarkan rijal kepada dirinya sendiri. Ya, dengan kata ganti ha dhammah rijlahu. Ya. Dan idhafatul makhluk, ya. Idhafatul makhluk ila Allah, menyandarkan sesuatu kepada Allah, mengaitkan sesuatu dengan Allah, ya. Fungsinya adalah untuk takrim dan tasyrif, pemuliaan. Ya. Fungsinya adalah untuk memuliakan makhluk tersebut. Seperti dikatakan Rasulullah, utusan Allah, untuk memuliakan Baitullah, rumah Allah, memuliakan Abdullah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan rijal seandainya ditafsirkan dengan sekelompok ahlun nar, apakah ahlun nar itu berhak untuk mendapatkan tasyrif, pemuliaan, sampai-sampai Allah menyebut mereka dan dikaitkan dengan dirinya, dikaitkan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa penafsiran mereka itu keliru dan salah. Ya. Seperti tadi, idhafah, idhafatu syai, idhafatul makhluk ilallah taqtadhi at-tashrif wa takrim. Menyandarkan, mengaitkan sesuatu makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsinya adalah untuk mengungkapkan pemuliaan terhadap makhluk tersebut. Ya, sehingga tidak mungkin rijal di sini maknanya adalah ahlun nar, ya, sebab ahlun nar tidak berhak untuk dimuliakan. Kemudian mereka al-muharrifah, al-mu'attilah, ahlul bid'ah menafsirkan lafaz qadam di dalam hadis ini dengan muqaddam. Ya, dengan muqaddam. Kata mereka yang dimaksud dengan qadam bukan kaki, ya, kaki yang hakiki, maknanya adalah muqaddam. Terus bagaimana maksud hadis ini? Hatta yadha'a rabbul izzati 'alaiha qadama. Maksudnya, kata mereka, adalah Allah Subhanahu wa taala meletakkan ke dalam neraka penghuni neraka yang Allah sodorkan. Ya, Allah sodorkan. Ya, Allah disuguhkan kepada neraka. Jadi muqaddam, muqaddama yuqaddimu. Taqdiman itu artinya apa? Mengedepankan, menyodorkan, menyuguhkan. Ya, semisal dengan itu. Sehingga makna qadam, maknanya adalah itu, ya, sekelompok ahlu neraka, ahlu nar, yang Allah kedepankan, Allah sodorkan, dan Allah masukkan ke dalamnya. Ya, sehingga huruf aslinya sama. Qaf dal mim, qadam. Dengan muqaddam, qaddama yuqaddimu. Nah, ini juga merupakan penafsiran yang batil. Ya, ini merupakan tahrif. Ya. Kenapa penafsiran ini batil? Ya, sebab ahlun nar, penduduk neraka, itu tidak dikedepankan. Ya, tidak dikedepankan, tidak disodorkan oleh Allah Azza wa Jal begitu saja. Bahkan dalil-dalil yang lain menjelaskan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ahlun nar ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Bukan sekedar disuguhkan, disodorkan, dikedepankan, dan masuk ke dalam neraka. Tidak. Ya, seperti yang disebutkan di dalam surat At-Tur. Yuda'una ila nari jahannam da'a. Mereka ahlun nar, yuda'un. Yuda'un yakni dihempaskan, dilemparkan, ya, didorong, didesak ke dalam neraka jahannam. Yuda'un. Ya, sehingga mereka tidak disodorkan begitu saja, namun dengan cara yang mengenaskan. Sesuai dengan, ya, perbuatan-perbuatan kufur mereka. Yang mereka dengan itu berhak mendapatkan azab yang keras. Ya, berbeda dengan lafaz qaddama yuqaddimu. Ini biasanya menunjukkan satu hal yang mudah, gampang, bahkan seringkali bersifat, ya, baik, mulia, ya, tidak ada unsur menghinakan. Ya, sedangkan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa ahlun nar dimasukkan ke dalam an-nar, ya, dengan cara penghinaan untuk mereka. Paham? Ya, sehingga kesimpulannya adalah wajib bagi kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qadam, sifat rijal, kaki, dan saq, ya, as-saqu, seperti yang ditunjukkan di dalam dalil yang lain. Ya, kita yakini, ya, sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ya, tidak kita tolak, tidak kita tahrif, salah artikan dengan makna yang lain. Ya, tidak kita bayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sebab itu adalah perkara ghaib dan kita tidak memiliki ilmu ghaib. Demikian pula kita tidak menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, kaki dan betis yang dimiliki oleh makhluk. Ya, na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa qawlihi yaqulu Allah Ta'ala ya Adam fa yaqulu labbaika wa sa'daik fa yunadi bi sautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar, muttafaqun alayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini adalah hadis qudsi. Ya, yaqulu Allah Ta'ala, ya, atau ini ya menukilkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, fa yaqul, maka Adam menjawab, labbaika wa sa'daik, fa yunadi bi saut, maka Allah menyeru dengan suara, innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu, yakni wahai Adam, an tukhrija, untuk engkau mengeluarkan, mendatangkan, min dzurriyyatika, dari keturunanmu, ba'tsan iran nar, ya, segolongan yang dikirim ke dalam neraka. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang, ya, sebagian yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru Adam, ya Adam. Nah, ini terjadi pada hari kiamat. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, ya, Abul Ins, bapaknya seluruh manusia, mengatakan labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik ini merupakan ucapan menyambut panggilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru ya Adam. Ya. Seperti yang kita tahu, ya ini merupakan huruf nida. Ya. Huruf nida, panggilan. Ya. Dan nida, yang namanya nida, panggilan, seruan, itu tentunya dengan suara. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, sifat berbicara, dan kalamullah itu bisaut. Kalamullah bisautin wa huruf, dengan suara dan dengan huruf. Ya, sehingga dapat didengar oleh Nabi Adam alaihissalam karena berupa suara. Tidak seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah. Ya, mereka meyakini bahwa kalamullah itu laisa bisaut, tidak dengan suara. Ya, tetapi hanya nafsi, hanya kalam nafsi yang ada di dalam diri Allah, tidak terdengar. Demikian pula tidak berupa huruf-huruf. Ya. Sementara di dalam hadis ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala kalamnya itu dengan huruf ya Adam. Ya, ini huruf ya dengan alif. Adam, ya, huruf hamzah, alif, dal, mim, menunjukkan bahwa kalamullah itu bihurufin wa saut, dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar. Nabi Adam AS menyambut seruan Allah Ta'ala dengan mengatakan labbaika wa sa'daik. Labbaika, ya, maknanya adalah ijabatan ba'da ijabah. Ya, selalu menyambut. Labbaika maknanya adalah selalu menyambut. Ijabatan ba'da ijabah. Selalu menyambut dan memenuhi panggilan seruan. Ya. Labbaika wa sa'daik. Nah, labbaika dapat kita lihat bentuknya seperti isim mutsanna. Ya, seperti isim mutsanna di sini yang mansub, tanda nasabnya adalah ya, labbaik. Kemudian diidhafahkan kepada ya, huruf kaf. Ya. Namun kata para ulama bahasa Arab, walaupun berbentuk mutsanna, tapi ini tidak tergolong mutsanna. Karena isim mutsanna menunjukkan jumlah dua saja. Sementara labbaika di sini maknanya bukan menyambut dua kali saja, kemudian kalau dipanggil yang ketiga tidak menyambut lagi. Yang dimaksud labbaika di sini yakni ijabatan ba'da ijabah, selalu menyambut. Menyambut terus pun secara lafaz bentuknya adalah bentuk isim mutsanna, tetapi tidak tergolong isim mutsanna karena tidak menunjukkan jumlah dua. Tetap tiada henti menyambut panggilan dan seruan. Ya, sehingga istilahnya adalah mulhaq bil mutsanna. Adapun sa'daik, labbaika wa sa'daik. Ya, sa'daik maknanya adalah is'ad dan ba'da is'ad. Is'ad, ya. Yani menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Ya. Sa'daik ini bentuknya juga seperti isim mutsanna. Ya, seperti isim mutsanna tetapi tidak menunjukkan makna dua, maka tidak tergolong isim mutsanna, tetapi dikatakan mulhaq bil mutsanna. Adapun makna sa'daik, ya, labbaika wa sa'daik, dua kalimat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni fa ana unabbi qawlaka wa as'aluka an tus'idani wa tu'inani. Ini maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, labbaika wa sa'daik, yakni ana unabbi qawlaka. Aku menyambut ucapanmu. Aku menyambut ucapanmu, perkataanmu, memenuhi panggilanmu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, an tus'idani wa tu'inani, untuk menggembirakanku, dan aku memohon kepadamu agar menggembirakanku, menyenangkanku dan menolongku. An tus'idani wa tu'inani. Jadi labbaik ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyambut panggilan Allah Ta'ala. Adapun sa'daik mengandung makna permintaan. Mengandung permintaan dari Nabi Adam AS kepada Allah agar ya, memberikan pertolongan dan kebahagiaan kepada beliau AS. Ya. Wallahu'alam. Kemudian, fayunadi bisawt. Lalu dia memanggil dengan suara. Ya. Yunadi tidak disebutkan secara tegas fa'ilnya di sini. Nah, siapa yang memanggil? siapa yang memanggil dan siapa yang menyeru. Ya. Fayunadi. Namun ditafsirkan oleh para ulama, yunadi yani Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataannya. Ya, dengan berseru. Bisautin, dengan suara. Fayunadi yani fayunadillah. Lalu Allah memanggil, menyeru dengan suara. Nah, sebagian orang ya, memahami dari kalimat ini bahwa yang memanggil dan menyeru adalah malaikat. Fayunadi bisaut, yakni ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah memanggil dan berseru dengan suara. Ya. Dan ini ya, penafsiran, pemahaman yang tidak tepat. Ya, sebab riwayat-riwayat yang ada jika digabungkan menunjukkan bahwa yang memanggil dan menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memanggil dan menyeru adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita perhatikan konteks ya di dalam hadis ini. Yaqulullahu taala ya Adam. Ya, jadi subjeknya dari awal adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu labbaika wa sa'daik, ini jawaban Nabi Adam, fayunadi. Tentu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiba-tiba yang dimaksudkan adalah malaikat, maka ya tidak sesuai, tidak selaras antara ya akhir hadis ini dengan awalnya. Intinya adalah yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala seperti yang difahami oleh para ulama. Kemudian fayunadi bil saut, lalu Allah memanggil dengan suara. Bisautin, ini merupakan babut ta'kid. Fungsinya adalah untuk mempertegas bahwa seruan Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidaklah terjadi kecuali dengan saut, dengan suara. Dan tentunya saut murtafi', suara yang keras. Ya. Suara yang keras. Nah, jadi tidak terfahami fayunadi bisaut, oh terkadang menyeru tanpa suara. Kalau sekarang yang dimaksud dalam hadis ini yakni yunadi bisaut, menyeru dengan suara, tidak. Bisautin di sini maknanya adalah ta'kid. Fungsinya adalah untuk mempertegas bahwa nida ya, yang Allah lakukan, panggilan seruan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti dengan suara. Ya. Contoh lain yang semisal dengan ini ya. Ya, yang berfungsi sebagai ta'kid. Ya, penegas. Ya, penegasan, penekanan, penguatan ya adalah firman Allah taala di dalam surat Al-An'am, wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum, wala ta'irin yatiru bijanahihi. Ya, dan tidak pula ada ya satu burung pun yatiru, yang terbang. Nah, yang namanya terbang dengan apa? Tentunya dengan kedua sayap. Namun setelah itu Allah tetap ya menyebutkan bijanahihi dengan kedua sayapnya. Bukan maksudnya terkadang terbang tanpa sayap burung-burung itu, tidak. Tapi fungsi dari bijanahihi adalah untuk menekaskan, menekankan bahwa yang namanya terbang itu, terbangnya burung itu adalah dengan kedua sayapnya. Demikian pula di dalam firman Allah taala ini, fayunadi bisautin, untuk menegaskan bahwa nida, seruan yang Allah lakukan itu ya dengan suara. Fayunadi bisautin innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu wahai Adam. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inni amuruka? Ya, dengan kata ganti orang pertama. Karena yang dimaksud adalah Allah taala sendiri. Kenapa Allah taala tidak mengatakan inni amuruka, sesungguhnya aku memerintahkan wahai Adam? Tetapi kenapa Allah mengatakan innallaha? Ya, seolah pihak yang lain. Padahal yang dimaksud adalah Allah taala sendiri. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu. Ya. Jawabannya kenapa Allah taala tidak menggunakan ya dhamir mutakallim, katakannya orang pertama, sesungguhnya aku memerintahkanmu. Ya, adalah min babil kibriya'i wal 'azamah. Ya, sebagai ungkapan ya al-kibriya wal 'azamah, membesarkan dan mengagungkan diri sendiri. Ya. Sebab ketika ya disebutkan dengan kata ganti orang ketiga, sesungguhnya Allah memerintahkanmu, ya, maka terfahami darinya suatu makna, ya, at-ta'zim, membesarkan dan mengagungkan. Ya. Sebagai contoh, ketika ada, ya, seorang pembesar, seorang raja mengatakan kepada bawahannya, ya, innal malika ya'murukum bikada wa kada. Sesungguhnya sang raja memerintahkan kalian untuk melakukan ini dan ini. Ya, padahal yang mengatakan ya raja itu sendiri. Kenapa mengatakan innal malika ya'murukum? Sesungguhnya sang raja memerintahkan kalian dan tidak mengatakan sesungguhnya aku memerintahkan kalian. Ya, jawabannya adalah tafakhuran dan ta'azzuman. Ya, untuk mengungkapkan kebesaran dan keagungan dirinya. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Dan di dalam hadis ini disebutkan Allah taala mengatakan innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan wahai Adam. Kemudian apa isi perintah Allah taala kepada Adam? Yaitu an tukhrija min dzurriyyatika ba'atan ilan nar. Ya, agar engkau mengeluarkan dari keturunanmu ba'san. Ba'san wazannya adalah fa'lan, tetapi maknanya adalah isim maf'ul mab'usan. An tukhrija, agar engkau mengeluarkan dari keturunanmu mab'usan. Maknanya adalah mab'usan, yakni sekelongan, sekelompok manusia yang dikirim, mab'us, yang dikirim ilan nar, menuju neraka. Na'udzubillah. Di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa Nabi Adam AS bertanya, ya, ya Rab, wa ma ba'atsun nar, wahai Rabku, ya Allah, ya, apa itu golongan yang diutus ke neraka, yang dikirim ke neraka untuk dimasukkan ke dalamnya, ya, yang mana, berapa, dan seterusnya. Qala min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atun wa tis'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menyebutkan jumlah mereka. Jumlah, ya, orang yang dikirim ke neraka dari keturunan Adam alaihi salam. Allah taala berfirman menjawab min kulli alfin, dari setiap 1000, ya, 1000 orang keturunanmu yang dikirim ke neraka adalah tis'un atau tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, 999. Jadi dari 1000, ya, dari 1000 keturunan Adam, maka yang dimasukkan ke neraka adalah 999. Jadi kalau dipersentasekan, ya, 99,9%. 99,9% manusia itu masuk ke dalam neraka. Wallahu musta'an. Na'udzu billahi min dzalik. Dan sallallahu ta'ala an yu'idana minan nar. Nah, ini, sehingga jumlah manusia yang masuk ke dalam neraka itu sangat banyak dan mayoritas. Ya. 99,9% manusia itu masuk ke dalam nar, an-nar. Disiksa di dalam an-nar. Na'udzu billahi min dzalik. Ya, namun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwa jumlah mereka sebanyak itu, ya, ya, di antara mereka yang jumlahnya paling besar adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jumlah mereka Ya'juj Ma'juj sangat banyak. Ya, sejumlah besar manusia yang masuk ke dalam an-nar dari mereka juga Ya'juj Ma'juj. Ya. Allahu musta'an. Nah, kemudian, ya, dapat kita simpulkan dari hadis ini sifat kalam lillahi ta'ala. Bahwa Allah ta'ala memiliki sifat al-kalam dan al-qaul, berbicara. Ya. Sehingga hadis ini, ya, kaitannya adalah dengan sifat al-kalam, al-qaul, an-nida. Ya, sudah kita pelajari bahwa kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bihurufin wa saud, dengan huruf-huruf dan dengan suara. Mu'tazilah, ya, menafsirkan, ya, lafaz kalam, kalamullah di dalam dalil dengan apa? Dengan makhluk yang Allah ciptakan yang kemudian disebut kalam. Ya, seperti kalamullah yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, di dekat pohon atau di pohon. Menurut Mu'tazilah, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan di pohon yang bisa didengar dengan huruf-huruf dan dengan suara memang, tapi itu bukan kalamullah, tapi makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan di pohon. Ya, yang Allah ciptakan di pohon kemudian didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, demikian juga kalamullah di dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang dimaksudkan kata mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan terpisah dari zat Allah dan disebut dengan kalam. Adapun Asy'ariyah, Qurtubiyah dan Maturidiyah meyakini bahwa kalamullah itu nafsi. Allah memiliki sifat kalam kata mereka, tetapi kalamullah itu nafsi dan qadim. Kalamullah itu nafsi maksudnya itu dalam diri Allah. Ya, tidak diucapkan oleh Allah, tidak berupa huruf-huruf dan suara yang dapat didengar, tidak. Di dalam diri Allah. Terus bagaimana dengan Al-Quran? Kata mereka Al-Quran ini bukan kalamullah. Al-Quran yang ada di kita ini, di mushaf-mushaf itu bukan kalamullah, itu adalah ibarah atau hikayah. Sekedar ungkapan tentang Al-Quran yang ada di dalam diri Allah yang terfahami oleh Jibril. Dan Jibril tidak mendengar dari Allah, tetapi Allah mengilhamkan isi. Ya, Al-Quran yang itu merupakan kalamullah an-nafsi, Allah ilhamkan kepada Jibril, kemudian Jibril yang mengungkapkan dengan kata-kata, dengan lafal-lafal, dia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian tersampaikan kepada kita. Ini menurut Asy'ariyah. Ya, Allah musta'an. Kemudian, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa qawlihi ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minkum min ahad. Tidaklah ada satupun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan Allah Rabbnya akan berbicara kepadanya. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Dalam keadaan tidak ada antara dia dengannya, dengan Allah, turjuman, penerjemah. Ya, penerjemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, ma minkum, ma di sini adalah ma nafiyah. Yani penafian, tidak ada. Ya, minkum min ahad, di antara kalian satupun, satu orang pun. Nah, ahad min ahadin, ahadin i'rabnya adalah sebagai mubtada. Ya, kenapa majrur? Dimajrurkan oleh min. Min di sini disebut, disilakan dengan min azza'idah. Hanya untuk tambahan. Ya, tapi memiliki fungsi taukid. Memiliki fungsi untuk menegaskan, menekankan. Sehingga pada asalnya adalah ma minkum ahadun, tidak ada satu pun dari kalian. Namun ditambahkan min menjadi min ahadin, fungsinya adalah untuk taukid. Ya. Dengan adanya min, ya, maka sifat umum dan menyeluruh di dalam kalimat ini, ya, menjadi umum yang nafsi atau tamsils, pasti. Ya, lebih pasti tidak mungkin bisa ditakwil. Tidak mungkin bisa ditakwil benar-benar. Ya. Ya, benar-benar semua orang itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ma minkum min ahadin, tidak ada satu pun. Ya. Dari kalian benar-benar tidak ada satu pun dari kalian. Ini kalian semua. Ya, tidak terkecuali. Ya. Sehingga tidak bisa dikecualikan darinya, ya, satu orang pun, semuanya. Ya, sebab nakirah di dalam konteks penafian, tufidul umum, memberikan makna yang menyeluruh, semuanya seluruh. Apalagi jika ada min, az-za'idah, maka maknanya lebih tegas lagi dan tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditafsirkan dengan makna yang lain, selain makna umum, makna menyeluruh. Ya, benar-benar kalian semua. Ma minkum min ahadin, ya tidak ada satupun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan Rabb-nya Allah akan berbicara dengannya. Ya. Wa laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi kapan? Terjadi pada hari kiamat. Turjuman, ya, siapa itu turjuman? Ya, turjuman yakni penerjemah dalam bahasa kita mudah terfahami. Ya. Yakunu wasithah baina mutakallimain mukhtalifain fil lughah. Yanqulu ila ahadihima kalaman akhar bil lughati allati yafhamuha. Turjuman yaitu penengah. Ya, seseorang, ya, pihak yang menengahi antara dua orang yang berbicara dengan bahasa berbeda. Ya, dengan bahasa berbeda. Ya, untuk menukilkannya dengan bahasa yang difahami. Intinya mudah, turjuman yaitu penerjemah. Ya, yang membantu kita untuk memahami, ya, ucapan orang lain dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Itulah turjuman. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak kita semua, ya, masing-masing dari kita, ya, tanpa ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian sebagai faedah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa seorang mutarjim, seorang penerjemah, turjuman, ya, itu harus memiliki 4 syarat. Harus memiliki 4 syarat dan memenuhi 4 kriteria ini. Kalau tidak, maka jangan, ya, kita jadikan sebagai mutarjim, sebagai turjuman, penerjemah. Syarat yang pertama adalah al-amanah. Memiliki sifat amanah. Ya, jujur, amanah. Tidak berbohong, tidak berkhianat. Ya. Benar-benar amanah. Ya. Kemudian syarat yang kedua atau kriteria yang kedua adalah an yakuna aliman bil lughati allati yutarjamu minha. Dia menguasai bahasa yang diterjemahkan. Bahasa yang diterjemahkan. Ya, jika bahasa asalnya adalah bahasa, ya, Arab, ya, maka seorang penerjemah harus benar-benar menguasai bahasa Arab. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yakuna aliman bil lughati allati yutarjamu ilaiha. Menguasai bahasa penerjemahan. Menguasai bahasa penerjemahan yakni bahasa kedua. Dari bahasa yang pertama akan diterjemahkan ke bahasa yang lain. Nah, bahasa yang kedua ini juga harus dia kuasai. Kemudian syarat yang keempat, ya, an yakuna aliman bil mawdu'il ladzi yutarjimu. Hendaknya dia, ya, mengetahui, menguasai pembahasan yang akan dia terjemahkan. Nah, ini sebab, ya, masing-masing pembahasan, masing-masing bidang seringkali memiliki istilah sendiri-sendiri. Ya. Kata ini dalam pembahasan ini maknanya adalah ini. Tetapi dalam pembahasan yang lain, bidang ilmu yang lain, maknanya adalah itu, beda lagi. Sehingga dia harus menguasai, ya, pembahasannya. Misalkan fiqih. Di dalam fiqih kata ini maknanya adalah ini. Tetapi di dalam bidang hadis beda lagi. Di dalam bidang tafsir beda lagi. Sehingga harus menguasai, ya, pembahasan tersebut. Ya. Ini menjadi seorang penerjemah. Kemudian, ya, dapat kita simpulkan, ya, dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Sehingga hadis ini juga seputar sifat kalam lillahi taala. Demikian pula dapat kita simpulkan dari hadis ini bahwa kalamullah bi sautin masmu'in mafhum, dengan suara yang didengar oleh kita, mafhum dan terfahami oleh kita. Ya. Sampai-sampai tidak perlu ada penerjemah. Tidak perlu ada penerjemah. Ya kan? Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Maka di sini benar-benar, kalau dicermati benar-benar membantah Asy'ariyah yang meyakini bahwa kalamullah itu kalam nafsi. Di dalam diri Allah, tidak dengan huruf-huruf, tidak dengan suara. Ya. tidak bisa kita pahami secara langsung. Sampai-sampai Al-Quran yang ada di mushaf-mushaf di tengah-tengah kita ini, itu lafaz-lafaznya bukan dari Allah. Ya, ini ungkapan dari selain Allah, dari Jibril atau dari Nabi Muhammad SAW atau mungkin dari yang lain. Nah, ini keyakinan yang salah. Ya, keyakinan yang salah. Kenapa? Karena dalam hadis ini ditunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat kalam dan kita dapat memahaminya tanpa ada penerjemah. Ya, tanpa ada penerjemah. Tidak perlu lafaz-lafaznya itu ya diungkapkan oleh selain Allah agar kita faham, oleh Jibril atau oleh Muhammad SAW atau oleh yang lain. Ya, langsung bisa kita fahami. Ya, jika Allah berbicara kepada kita secara langsung, maka kita dapat memahaminya. Karena memang bihurufin wa sawtin masmu'in mafhum. Dengan huruf-huruf dan dengan suara yang terdengar dan terfahami. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah satu orang penerjemah pun. Naam. Kemudian telah kita belajar pula bahwa kalamullah itu qadimun naw' haditsul ahad. Kalamullah, sifat kalamullah itu qadimun naw'. Dari satu sisi qadimun naw'. Qadim, apa makna qadim? Qadim maknanya adalah lampau. Ya, tapi yang dimaksud berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu tidak memiliki permulaan. Ketika kita sebutkan kata qadim tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, maka maksudnya adalah tidak memiliki permulaan di zaman yang lampau. Ya, di zaman dahulu kala, kapan itu mulainya? Tidak ada mulainya, tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Sebagaimana kalau di waktu yang akan datang kan juga Allah tidak memiliki batas akhir. Demikian pula berkaitan dengan waktu yang sudah lewat. Waktu yang telah lampau, tidak memiliki permulaan. Nah, kalamullah itu qadimun naw'. Ya, lampau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, selalu bersifat dengan kalam di masa lampau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan untuk berbicara di masa yang lampau. Tidak memiliki permulaan ya, sampai masa sekarang dan akan datang. Ini makna qadimun naw'. Sejak masa lampau ya, tanpa ada permulaan Allah memiliki kemampuan untuk berbicara. Kemudian di sisi yang lain, kalamullah haditsul ahad. Apa makna haditsul ahad? Makna haditsul ahad adalah ya, bahwa kalamullah itu ya, kalamullah itu merupakan sifat-sifat fi'liyah Allah. Ketika Allah berkehendak, Allah berbicara. Ketika Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbicara. Ketika Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah akan berbicara dan berfirman. Ini makna haditsul ahad. Jadi dari segi kemampuan untuk berbicara, maka ini qadim. Ya, sejak zaman dahulu ada. Ya. Sejak zaman dahulu yang tidak ada permulaannya, Allah telah bersifat dengan sifat kalam. Tetapi ya, sisi yang kedua ini, yakni bahwa kalamullah itu haditsul ahad. Ya, Allah selalu berbicara. Ketika Allah berkehendak, maka Allah berbicara. Ya, ketika tidak berkehendak, maka tidak. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah bahwa kalamullah itu qadim. Sudah begitu saja, tidak hadits. Kalamullah itu sudah lampau, di masa yang lampau. Ya, dan tidak dikatakan ketika Allah berkehendak untuk berbicara, maka berbicara, tidak. Ya. Jadi kalamullah itu sudah qadim, satu kesatuan di masa lampau, sudah selesai semuanya. Ya, jadi tidak dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu berbicara sekarang pada ketika Allah berkehendak, di waktu yang akan datang Allah berbicara lagi ketika berkehendak, tidak. Ini keyakinan Asy'ariyah. Nah, hadis ini juga membantah Asy'ariyah. Ya, sebab ya Allah Ta'ala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayukallimuhu rabbuh. Sayukallimu. Ini berkaitan dengan waktu kapan? Berkaitan dengan waktu yang akan datang. Sayukallimu. Berarti kalamullah itu hadis. Haditsul ahad. Kalamullah itu bukan suatu yang qadim, sudah selesai di waktu yang lampau, kemudian tidak terperbaharui. Ya. Yang benar adalah kalamullah itu hadis. Ya. kalamullah itu hadithul ahad, terperbaharui, yakni setiap kali Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah berkehendak. Di masa lampau, waktu sekarang dan akan datang. Ya, Allah selalu berbicara dengan ucapan yang baru, dengan firman yang baru. Ya. Oleh karena itulah, dan ini juga termasuk tantan terhadap Asy'ariyah, Allah mensifati kalamnya di dalam Al-Quran dengan hadis, dengan muhdats. Waman asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah hadisnya? Hadis yakni kalam, perkataan. Ya, apa makna hadis? Hadis kan maknanya apa? Secara bahasa hadasa yahdutsu. Maknanya apa? Terjadi, muncul. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Demikian juga kalamullah hadis ahadnya. Jadi satuan-satuan kalamnya selalu terperbarui. Ya, ketika Allah berkehendak untuk berbicara sekarang, ya, sebelumnya Allah belum berkehendak atau tidak berkehendak untuk mengatakannya. Nah, sekarang muncul perkataan Allah yang baru ini. Kemudian di waktu yang akan datang, demikian juga pada hari kiamat, seperti yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang akan diajak bicara oleh Allah dengan ucapan yang baru yang belum Allah firmankan sebelumnya. Ini makna hadis. Ya, hadis al-ahad. Demikian pula Allah sifati kalamnya ini dengan muhdats. Seperti di dalam firman-Nya, "Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdats illa istama'uhu wa hum yal'abun." La ya'tan qulubuhum. Ya, "Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim." Ya, tidaklah datang kepada mereka zikir dari Rabb mereka, firman Allah Ta'ala yang muhdats. Ya, muhdats. Jadi firman Allah Ta'ala itu disifati dengan muhdats. Muhdats isim maf'ul dari apa? Ahdasa yuhdithu ihdatan, dimunculkan. Ya, sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Sebelumnya Allah belum berfirman dengan itu, belum mengatakan perkataan itu, kalimat itu, nah sekarang Allah mengatakan ini mana muhdats. Sehingga kalamullah itu hadithul ahad. Tidak seperti yang diyakini oleh Asy'ariyah, kalamullah itu qadim, sudah selesai. Ya. Nah, sekarang gimana? Apakah Allah berbicara? Tidak. Sudah selesai, lampau, dan itu pun nafsi. Tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Hanya di dalam diri Allah Ta'ala. Ya. Demikian juga seperti di dalam firman-Nya, wa ma ya'tihim min dzikrin min ar-rahmani muhdats illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka min dzikrin min ar-rahman, zikir, perkataan dari Allah ar-Rahman yang muhdats, yang muncul, yang baru, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka selalu berpaling darinya. Illa kanu anhu, begitu ya, seingat saya, illa kanu anhu mu'ridin. Intinya adalah kalamullah itu qadimun nau' hadithul ahad. Nah, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Semoga dapat terfahami dengan baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.